solawat ini saya bilang solawat optimisme untuk Indonesia. Apapun yang terjadi insya Allah, dengan kerukunan yang kita bina, Allah akan melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kalau tablak umum biasanya saya berdiri, berdiri aja yuk, sekarang yuk semuanya berdiri, tangannya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bersama-sama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad terakhir yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi ma fi qalbi baca selawatnya Nabi Adam, kalian berdoa sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakati suril Fatihah.